Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir. Semua hewan hukumnya suci kecuali dua hewan yaitu anjing dan babi dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara dua hewan itu atau dari perkawinan silang antara salah satu dari keduanya yang kawin dengan hewan yang suci. Wa ibaratuhu tasduku bitoharoti dudil mutawallidi minan najasah. Wa huwa kadzalik. Pilihan kalimat yang dipilih oleh musannif, oleh pengarang takrib, ini memberitahukan kepada kita bahwa cacing yang terlahir dari benda najis ini hukumnya suci. Dan itu memang sesuai dengan kenyataan hukum fikih kita. Artinya, kalau yang dikecualikan hanyalah anjing dan babi dan juga anak dari keduanya, maka cacing yang terlahir dari benda yang najis ini hukumnya tidak termasuk pengecualian, dalam arti hukumnya suci seperti hewan yang lain. Wal maitatu kulluha najisun illa samaka wal jarada wal adami. Wa fi ba'din nusah ibna adam. Ay maitatu kullin minha fa innaha tahirun. Fa innaha tahiratun. Semua bangkai makhluk hidup hukumnya najis kecuali tiga bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, dan jenazah manusia. Jadi manusia ini termasuk pengecualian dari hukum bangkai yang najis, dikarenakan yang dibahas di sini adalah semua bangkai dari makhluk hidup, dan tentunya manusia tergolong makhluk hidup. Dan di sebagian salinan, di sebagian manuskrip, sebagian tulisan asli dari kitab takrib tidak menggunakan kata adami, tetapi menggunakan kata ibnu adam, yang keduanya memiliki arti yang sama, yaitu manusia. Jadi bangkai ikan, belalang, dan manusia ini semuanya hukumnya suci, tidak seperti bangkai-bangkai makhluk hidup yang lain. Wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahur. Khusus untuk dua jenis najis, yaitu najis dari anjing ataupun babi, ini tidak cukup dengan satu basuhan, tetapi harus dibasuh sebanyak 7 basuhan, dan salah satu basuhan itu dicampuri dengan tanah atau debu. Jadi ini adalah kekhususan dua najis yang dimiliki oleh najis anjing dan babi, yang tentunya keduanya ini najisnya lebih berat daripada najis yang lain. Ihdahunna mashubatun biturabit tahur ya'umul mahallal mutanajjis. Jadi salah satu dari 7 basuhan itu harus disertai dengan debu yang suci, yang basuhan itu mencakup atau menyeluruh di semua benda yang terkena najis anjing ataupun babi. Fa in kana al-mutanajjisu bima dzukir fi ma'in jarin kadirin kafa mururu sab'i jarayatin 'alaihi bila ta'fir. Bila najis itu berada di dalam air yang mengalir dan air itu keruh dikarenakan ada campuran tanah atau campuran debu, maka cukup berlalunya 7 aliran air. Jadi benda yang terkena najis anjing ataupun babi, di saat benda itu berada di dalam air yang mengalir dan air itu keruh, maka cukup adanya 7 aliran yang melewati benda itu sudah cukup untuk mensucikan bendanya, dalam arti tidak perlu ada campuran debu karena memang air yang melewati benda najis itu sudah terdapat debu yang mencampuri. Wa idza lam tazul ainun najasatil qalbiyah illa bi sitti ghusalat, misalan khubisat kulluha ghuslatan wahidah. Dan hitungan 7 kali basuhan itu tentunya setelah hilangnya benda najis yang terdapat di campuran satu benda. Dalam arti sebelum benda najis itu hilang, maka berapapun basuhan yang dilakukan itu masih dihitung satu basuhan. Jadi 7 basuhan yang diharuskan untuk mensucikan najis anjing dan babi ini adalah basuhan setelah benda najisnya telah hilang. Wal ardu turabiyah la yajibu turabu fiha 'alal ashab. Dan bila yang terkena najis adalah tanah yang memiliki debu, maka tidak diharuskan untuk mencampuri debu beserta air. Jadi andai kata ada tanah yang sudah tanah itu sudah bisa digunakan untuk mencampuri air di saat digunakan untuk mensucikan najis anjing ataupun babi, tanah itu tidak perlu lagi untuk disucikannya, tidak perlu lagi untuk menyampuri debu kepada air yang digunakan mensucikan tanah tersebut. Saya ulangi, mohon maaf agak rumit ya, penjelasannya agak rumit, mohon maaf. Saya ulangi, bila ada tanah yang terkena najis anjing ataupun babi, maka cukup melakukan 7 kali basuhan. Tidak perlu ada campuran debu di dalamnya, dikarenakan memang benda yang terkena najis sudah berupa debu atau tanah. Dan ini menurut pendapat yang ashoh, artinya ada perkhilafan, namun pendapat yang ashoh yang lebih benar mengatakan bahwa tidak perlu ada campuran debu di dalamnya. Wa yuksalu min sa'iri aibakin najasati marrotan wahidah wa fi ba'din nusahi marrotan ta'ti alaihi wa thalathu wa fi ba'din nusahi wa thalathatu bita'i afdol. Dan untuk najis yang lain selain najis anjing dan babi, ini tidak diharuskan melakukan 7 kali basuhan, tetapi cukup 1 kali basuhan. Dan di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata marrotan wahidah, tetapi menggunakan kata marroh. Dan basuhan yang digunakan untuk menyiram benda najis selain anjing dan babi, ini diharuskan merata di semua yang terkena najis. Namun walaupun 1 kali basuhan sudah bisa mensucikan, tetapi disunahkan untuk melakukan 3 kali basuhan. Wa'lam anna wusalatan najasah ba'da taharatil mahallil maghsul tahiratun in infasalat ghairu mutaghayyiratin wa lam yazid wazruha ba'dan fisaliha amma kana ba'da tibari miqdarima yatasharrabul maghsulu minal ma'. Ini membahas tentang air yang telah digunakan untuk mensucikan najis. Jadi andai kata ada lantai yang terkena najis, kemudian lantai itu disucikan dengan cara dibasuh menggunakan air, maka air yang telah digunakan untuk membasuh itu hukumnya suci. Saya ulangi, hukumnya suci dengan syarat lantai yang dibasuhnya sudah menjadi suci. Jadi setelah air terpisah dari benda yang terkena najis, maka hukum air itu suci bila memang airnya tidak berubah dan timbangannya tidak bertambah. Jadi ada 2 catatan yang harus terpenuhi untuk kesucian air yang digunakan setelah membasuh benda najis. 2 catatan itu adalah airnya tidak berubah dan timbangannya tidak bertambah. Tentunya seperti di dalam pembahasan awal kitab, bahwa timbangan yang tidak berubah ini setelah mempertimbangkan air yang terserap oleh benda yang disiramnya. Hadza ilam tabluq qulatain fa in balagathuma fa syartu adamu taghayyur. 2 catatan tadi yaitu tidak adanya perubahan dan tidak bertambahnya bobot atau timbangan air, ini hanya berlaku bagi air yang kurang dari 2 kula. Dan air yang banyak atau air yang lebih dari 2 kula, maka syaratnya hanyalah satu, yaitu tidak adanya perubahan air setelah digunakan membasuh benda najis.